Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 396. Kitab Adab Nikah. Bab kedua. Mengenai apa yang dijaga pada waktu akad nikah dari keadaan wanita dan syarat-syarat akad. Adapun akad nikah atau ikatan perkawinan, maka rukun dan syaratnya supaya sah dan memfaedahkan halal adalah empat. Pertama, izin wali. Kalau wali tidak ada, maka izin sultan atau penguasa. Kedua, keridhaan wanita. Kalau ia sudah sayyib atau tidak gadis lagi dan telah dewasa atau baligh, atau ia itu bikr atau masih gadis dan telah dewasa, tetapi dikawinkan oleh bukan bapak dan neneknya atau bapak dari bapaknya. Ketiga, kehadiran dua orang saksi yang terang adilnya. Kalau keadilan keduanya itu tertutup, maka kita hukumkan juga dengan sah karena diperlukan. Keempat, ijab dan kabul atau penyerahan dan penerimaan yang disambung dengan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau yang searti dengan keduanya ini, yang tertentu dengan masing-masing lisan atau bahasa dari orang yang dimukallaf atau yang dewasa dan berakal. Tidak ada wanita pada orang yang dua itu, apakah orang itu suami atau wali atau wakil dari keduanya. Adapun adab nikah, yaitu mendahulukan meminang atau khitbah pada walinya, di mana tidak pada waktu wanita itu sedang dalam iddah, tapi setelah lalu masa iddah, kalau ia sedang dalam iddah. Maka memang itu tidak pula pada wanita yang telah didahului oleh pinangan orang lain, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pinangan atas pinangan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan setengah dari adab nikah ialah khutbah atau pidato sebelum akad nikah, serta dicampurkan pujian kepada Allah atau at-tahmid bersama ijab dan kabul. Maka berkatalah orang mengawinkan, segala pujian bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah, aku kawinkan akan Diko, anak perempuanku si Anu. Dan menyaut suami, segala pujian bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah, aku terima nikahnya di atas mahar atau mas kawin sekian. Dan hendaklah mas kawin itu diketahui jumlahnya dan ringan. Dan memuji Allah sebelum khutbah itu sunat juga hukumnya. Setengah dari adab nikah, ialah diterangkan hal calon suami sampai didengar oleh calon istri, meskipun calon istri itu masih gadis. Karena yang demikian itu lebih layak dan lebih utama mendatangkan kejinakan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat calon istri sebelum kawin. Karena lebih patut untuk mengeratkan pergaulan di antara keduanya. Setengah dari adabnya juga ialah mendatangkan sejumlah orang-orang soleh sebagai tambahan di atas dua orang saksi yang menjadi rukun sahnya perkawinan. Setengah dari adabnya ialah diniatkan dengan nikah itu menegakkan sunnah, memincingkan mata dari melihat wanita lain, mencari anak dan faedah-faedah yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidaklah maksudnya semata-mata memenuhi hawa nafsu dan bersenang-senang. Kalau demikian, maka jadilah amal perbuatan itu termasuk perbuatan dunia. Dan tidaklah terpegah nikah itu dengan niat-niat tadi. Karena banyaklah kebenaran yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, apabila bersesuaian kebenaran dengan hawa nafsu, maka itu adalah minyak samin dengan biji tamar baik. Keterangan, minyak samin dengan biji tamar baik adalah suatu perumpamaan yang mantap, sebagai mantapnya bersesuaian kebenaran dengan hawa nafsu. Sampai jemaah. Dan tidaklah mustahil bahwa masing-masing dari pihak nafsu dan agama itu menggerakkan bersama-sama. Dan sunatkan melakukan akad nikah itu di masjid dan dalam bulan Syawal. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, aku dikawini Rasulullah SAW pada bulan Syawal dan beliau berbuat dengan aku dalam bulan Syawal. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Adapun wanita yang dikawini, maka dipandang padanya dua perkara. Pertama, untuk halal. Kedua, untuk kebaikan penghidupan dan berhasilnya maksud-maksud. Bagian pertama tadi, yang dipandang padanya untuk halal, yaitu bahwa wanita itu terlepas dari segala yang menghalangi perkawinan. Dan yang menghalangi perkawinan itu 19 perkara. Pertama, bahwa wanita itu dikawini orang lain. Kedua, bahwa wanita itu sedang menjalankan iddah dari orang lain. Baik iddah karena kematian suami, atau iddah wafat, atau iddah karena diceraikan oleh suaminya, iddah talak. Atau iddah watok, subhah, atau iddah yang dijalankan oleh wanita itu lantaran telah disetubui oleh seorang laki-laki yang menyangka istrinya, umpamanya, maka wanita tersebut menjalankan iddah kalau-kalau ia mengandung dari persetujuan itu. Pantar jemaah. Atau wanita itu berada dalam masa melepaskan persetubuhan atau istibrok watok dari tuannya. Atau dalam masa istibrok watok itu maksudnya ialah wanita itu adalah budak yang telah disetubui oleh tuannya. Maka kalau ia akan dikawinkan, baru boleh setelah lewat masa iddah itu untuk menjaga supaya jangan terjadi kawinnya itu dalam masa mengandung dari bibit tuannya. Tanpa terjemah. Ketiga, bahwa wanita itu telah murtad dari agama karena keluar kata-kata dari lidahnya, dari kata-kata yang dapat mengkafirkan. Keempat, bahwa wanita itu beragama majusi atau menyembah api. Kelima, adalah wanita itu menyembah berhala atau berpura-pura melahirkan keislamannya atau orang zindik di mana ia tidak digolongkan kepada nabi dan kitab manapun. Sebagian dari yang tadi, ialah yang berkepercayaan dengan aliran serba boleh atau mazhab al-ibahah. Maka tidaklah halal dikawinkan mereka dan begitu pula, tiap-tiap yang mengandung aliran yang salah, di mana dia dihukum dengan kufur dari apa yang diyakininya. Keenam, ia beragama dengan sesuatu kitab, di mana ia beragama dengan agama itu setelah diganti-ganti atau setelah diutus Rasulullah SAW. Dan bersama itu, dia bukan wanita keturunan Bani Israel atau wanita Yahudi. Apabila tidak ada yang dua perkara itu, niscaya tidaklah halal ia dikawini. Dan kalau tidak berkebangsaan Bani Israel saja, maka telah boleh atau tidaknya dikawini terhadap perselisihan pendapat di antara para ulama. Ketujuh, bahwa wanita itu budak belian dan yang akan mengawininya adalah orang merdeka yang sanggup membayar mas kawin. Wanita merdeka atau tidak takut daripada terjadinya perzinahan. ke-8, bahwa wanita itu seluruh badannya atau sebagian dari badannya kepunyaan yang akan mengawininya selaku budaknya. Ke-9, bahwa wanita itu masih berdekatan famili dengan yang akan menjadi suaminya. Dengan adanya wanita itu dari asal-usul si laki-laki atau usulnya, atau cabang-cabangnya, fusulnya, atau cabang dari awal pokoknya, atau dari awal cabang dari tiap-tiap pokok, di mana sesudahnya ada pokok. Saya maksudkan dengan pokok, yaitu ibu-ibu dan nenek-neneknya yang perempuan. Dan dengan cabang, ialah anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dengan cabang awal pokoknya, ialah saudara dan anak-anaknya. Dan dengan awal cabang dari tiap-tiap pokok, sesudahnya ada pokok, ialah saudara bapak yang perempuan atau al-ammat, dan saudara ibu yang perempuan atau al-khalat, tidak anak-anaknya. Ke-10, bahwa wanita itu diharamkan disebabkan penyusuan. Maka diharamkan dari penyusuan akan apa yang diharamkan dari keturunan, dari usul dan fusul, sebagaimana telah diterangkan tadi. Tetapi, diharamkan itu kalau penyusuannya sekurang-kurangnya 5 kali susuan. Dan kalau kurang dari itu, tidak mengharamkan nikah. Ke-11, diharamkan kawin karena bersemanda atau musaharah, yaitu bahwa laki-laki yang kawin itu telah mengawini anak perempuan dari wanita itu atau nenek perempuannya sebelumnya, atau telah disetujuinya mereka dengan subhat pada akad, atau telah disetujuinya ibunya atau seorang dari nenek-nenek perempuannya dengan akad atau subhat akad. Maka semata-mata akad nikah dengan seorang wanita telah mengharamkan nikah dengan ibunya dan tidak mengharamkan nikah dengan anaknya kecuali telah disetujui atau telah dikawini wanita itu oleh bapaknya atau anaknya yang laki-laki sebelumnya. Ke-12, bahwa wanita yang dikawini itu adalah istri yang 5. Artinya, telah ada dalam pangkuan yang kawin itu 4 orang istri selain yang 5 tadi, baik masih dalam perkawinan itu sendiri atau masih dalam iddah talak ri'i. Tetapi kalau dalam iddah talak bain, tidak dilarang yang 5. 13. Bahwa ada dalam pangkuan yang kawin itu saudara perempuan atau saudara bapaknya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan dari istrinya. Sehingga dengan perkawinan itu ia telah menghimpunkan di antara keduanya. Maka tiap-tiap 2 orang, di mana di antara keduanya terdapat hubungan kerabat atau berdekatan famili, kalau yang seorang itu laki-laki dan yang seorang lagi wanita, yang tidak diperbolehkan kawin di antara keduanya, maka tidaklah boleh dikumpulkan dengan perkawinan di antara keduanya itu. Ke-14, bahwa yang kawin itu telah menceraikannya dengan talak 3. Maka tidaklah halal bagi wanita itu kepadanya selama belum disetujui oleh suami yang lain dalam suatu perkawinan yang sah. Ke-15, bahwa yang kawin itu telah mengutuk, melaknati, atau melakukan li'an terhadap wanita itu. Maka haramlah wanita itu kepadanya untuk selama-lamanya sesudah li'an tersebut. Ke-16, bahwa wanita itu sedang melakukan ihram haji atau ihram umrah atau calon suaminya yang demikian. Maka tidaklah sah nikah kecuali setelah sempurna tahalul. Ke-17, bahwa wanita itu telah menjadi sayyid kecil atau dia di bawah umur tetapi tidak gadis lagi. Maka tidaklah sah nikahnya kecuali setelah dewasa. Ke-18, bahwa wanita itu anak yatim, maka tidak sah nikahnya kecuali setelah dewasa. Ke-19, bahwa wanita itu istri Rasulullah SAW. di mana beliau wafat dengan meninggalkan istri itu, atau beliau telah bertumbuh dengan istri itu, karena wanita-wanita itu adalah ibu orang-orang mukmin dan tidaklah diperoleh lagi pada masa kita sekarang yang semacam ini. Maka inilah semuanya penghalang-penghalang yang mengharamkan nikah. Adapun hal-hal yang membaikkan penghidupan yang harus dipelihara pada wanita supaya tetaplah ikatan perkawinan dan sempurnalah masuknya adalah 8 perkara. Yaitu agama, budi, cantik, ringan mas kawin, beranak, gadis, berbangsa, dan tidak ada kefamilian yang dekat. Pertama, wanita itu soleh, beragama. Inilah yang pokok, dan inilah yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena kalau wanita itu lemah keagamaannya dalam menjaga dirinya dan kemaluannya, niscaya ia melipati akan suaminya. Ia menghitamkan wajah suaminya di muka orang banyak. Ia mengacaukan hati suaminya dengan kecemburuan. Dan ia mengeruhkan kehidupan suaminya dengan yang demikian itu. Kalau suami itu menempuh jalan penjagaan dan kecemburuan, niscaya selalulah dia dalam percobaan dan bencana. Dan kalau suaminya itu menempuh jalan kemudahan, niscaya jadilah ia bermudah-mudah dengan agama dan kehormatannya. Dan termasuklah ia orang yang kurang penjagaan dan berpendirian tegas. Dan apabila bersama kerusakan budi, wanita itu cantik, maka bencananya lebih hebat lagi. Karena suami itu sulit berpisah dengan dia, tak sabar, jauh daripadanya, dan tak sampai hati menyakitinya. Dan adalah suami itu seperti orang yang datang pada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai istri yang tidak menolak tangan orang yang memegangnya." Rasulullah SAW menjawab, "Ceraikanlah dia." Laki-laki itu menyaut, "Sesungguhnya aku mencintai dia." Rasulullah SAW menjawab, "Tahanlah dia." Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh tahan wanita itu atau tidak diceraikan, karena khawatir apabila diceraikan, niscaya nafsunya akan mengikuti wanita itu. Maka rusak pulalah ia bersama wanita itu. Lalu Nabi SAW berpendapat bahwa dengan terusnya perkawinan dengan mengesampingkan kerusakan daripadanya, serta hatinya sempit adalah lebih utama. Kalau wanita itu perusak agama dengan menghabiskan harta suaminya atau dengan cara lain, niscaya senantiasa lah kehidupan suami itu keruh. Kalau ia berdiam diri, tidak ditantangnya, niscaya ia sekongkol pada kemaksiatan yang menyalahi firman Allah Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Kalau ditantangnya dan berbantah, niscaya keruhlah seumur hidupnya. Karena itulah, dengan keras Rasulullah SAW mendorong supaya kawin dengan yang beragama. Dengan sabdanya, wanita itu dikawini karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan keagamaannya. Maka haruslah engkau dengan yang beragama. Kalau tidak, niscaya melekatlah kedua tanganmu ke tanah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada hadis yang lain tersebut, bahwa barang siapa mengawini wanita karena hartanya dan kecantikannya, niscaya ia tidak akan memperoleh kecantikan dan hartanya itu. Dan barang siapa mengawini wanita karena agamanya, niscaya dianugerahilah oleh Allah kepadanya harta dan kecantikannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah dikawini wanita itu karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu merendahkannya. Dan janganlah karena hartanya. Mungkin harta itu mendurhakakannya. Dan kawinilah wanita itu karena agamanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Nabi SAW bersangatan benar mendorong kepada agama karena wanita yang seperti ini adalah dapat menolong kepada agama. Adapun apabila wanita itu tidak beragama atau tidak mematuhi ajaran-ajaran agama, niscaya jadilah dia membimbangkan dan mengacaukan agama. Yang kedua, baik budi pekerti. Dan ini adalah pokok yang terpenting dalam mencari keselesaian hati dan ketolongan kepada agama. Karena apabila wanita itu keras, kasar lidah, dan jahat budi pekerti serta kufur kepada kenikmatan, niscaya adalah kemadharatan lebih banyak daripadanya dibandingkan dengan kemanfaatan. Dan dapat bersabar terhadap lidah kaum wanita adalah termasuk hal-hal yang mendapat ujian para wahli daripadanya. Berkata seorang orang Arab, janganlah engkau kawini wanita yang enam. Jangan yang amnanah, yang mananah, dan yang hananah. Dan jangan engkau kawini yang hadaqoh, yang barokoh, dan yang sodaqoh. Adapun yang ananah, yaitu yang banyak mengeluh dan mengadu, dan tiap saat mengikat kepalanya. Maka mengawini wanita yang memperalatkan sakit atau mengawini wanita yang membuat-buat sakit tidak adalah kebajikan padanya. Dan yang mananah, yaitu yang suka membangkit-bangkit terhadap suaminya. Wanita itu mengatakan, aku diperbuat demikian dan demikian karena kanda. Dan hananah, yaitu yang menyatakan kasih sayangnya kepada suaminya yang lain atau anaknya dari suami yang lain. Dan ini pun termasuk yang harus dijauhkan. Dan yang hadaqoh, yaitu yang melemparkan pandangan dan matanya pada tiap-tiap sesuatu, lalu menyatakan keinginannya dan memaksakannya suaminya untuk membelinya. Dan yang barokah adalah memungkinkan dua pengertian. Yang pertama adalah wanita yang itu sepanjang hari mengilatkan mukanya dan menghiasinya supaya mukanya berkilat yang diperoleh dari buatannya itu. Yang kedua, marah ia kepada makanan. Ia tidak mau makan kecuali sendirian dan diasingkannya bagian dari tiap-tiap makanan itu. Dan ini adalah bahasa Yaman, di mana orang Yaman itu mengatakan, wanita itu telah barokoh atau berkilat, dan anak kecil itu telah barokoh akan makanan, apabila ia marah maka pada makanan itu. Dan yang sedekah ialah yang nyinyir banyak perkataan. Dan dari itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabghadu sarfa bina mutasaddidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memarahi orang-orang yang banyak bicara, tak menentu, lagi yang nyinyir. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Jabir. Menurut cerita bahwa pengembara Al-Azadi telah bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam dalam pengembaraannya. Lalu Nabi Ilyas alaihissalam menyuruh Al-Azadi kawin dan melarang dia dari membujang. Kemudian beliau bersabda, janganlah engkau kawini empat macam wanita, Al-Mukhali'ah, Al-Mubari'ah, Al-Akhirah, dan An-Nazid. Adapun al Mukhtali'ah, yaitu wanita yang tiap saat tanpa sebab meminta khulu atau pencabutan nikah dengan menyerahkan sesuatu kepada dia, si suami. Al-Mubari'ah, yaitu yang membanggakan diri dari wanita yang lain dan menyombongkan diri dengan hal-hal keduniaan yang ada padanya. Al-Akhirah, yaitu wanita yang fasik, yang dikenal dengan kawan dan teman rahasia. Dia adalah wanita yang tersebut pada firman Allah Ta'ala, dan bukan yang mengambil atau laki-laki lain menjadi teman rahasia. Surat An-Nisa ayat 25. Dan An-Nazik, yaitu meninggi terhadap suami dengan perbuatan dan perkataan. Dan kata-kata An-Nazik diambil dari kata-kata An-Nazizi, yaitu yang meninggi dari bumi. Ali Radhwan berkata, sifat laki-laki yang buruk adalah menjadi sifat wanita yang baik, yaitu kikir, sombong, dan pengecut. Sesungguhnya wanita apabila ia kikir, niscaya dipeliharakannya hartanya sendiri dan harta suaminya. Dan apabila ia menyombong, niscaya ia mencegah dirinya berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan kata-kata yang lemah lembut yang mencurigakan. Dan apabila ia pengecut, niscaya ia memisahkan diri dari tiap-tiap sesuatu. Maka ia tidak keluar dari rumahnya dan menjaga dirinya dari tempat-tempat yang memungkinkan datang tuduhan karena takut dari suaminya. Maka segala cerita yang tersebut tadi menunjukkan kepada kumpulan akhlak yang dicari dalam perkawinan itu. Yang ketiga, kecantikan muka. Maka ini pun dicari, karena dengan kecantikan muka itu menghasilkan pemeliharaan diri. Dan tabiat pribadi manusia tidak merasa cukup biasanya dengan wanita yang keras air mukanya. Dan menurut kebiasaan, kebagusan diri dan budi itu tidak terpisah. Dan apa yang kita nukilkan tentang dorongan kepada agama dan wanita itu tidak dikawini karena kecantikannya, tidaklah melarang dari memperhatikan akan kecantikan itu. Tetapi yang dilarang ialah perkawinan karena semata-mata kecantikannya saja, serta kerusakan pada agama. Sebab kecantikannya saja pada galibnya menyukakan kepada kawin dan memandang enteng pada agama. Dan menunjukkan kepada perhatian tentang pengertian kecantikan itu bahwa kejinaan hati dan kekasih sayangan biasanya dapat berhasil dengan kecantikan. Dan agama telah menyunatkan untuk menjaga sebab-sebab yang membawa kepada kejinaan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat wanita yang akan dikawini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah dijatuhkan oleh Allah ke dalam hati seseorang kamu akan seorang wanita, maka hendaklah ia melihatnya. Karena yang demikian itu lebih layak untuk membuat keserasian hidup di antara keduanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Muhammad bin Maslamah. Artinya dapat menyusun di antara keduanya, di antara kulit kebatinan dan kulit kezahiran. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang demikian adalah demi kesangatan berjinak-jinaan hati di antara keduanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada mata kaum Ansor itu ada tanda sesuatu. Apabila salah seorang dari kamu akan kawin dengan wanita-wanita mereka, maka hendaklah melihatnya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan bahwa pada mata mereka itu juling dan ada yang mengatakan kecil. Dan sebagian orang yang warak tiada akan mengawini gadis-gadis mereka kecuali sesudah melihat karena menjaga dari penipuan. Al-Amasi berkata, tiap-tiap perkawinan yang terjadi tanpa dilihat lebih dahulu, maka kesudahannya susah dan mendung. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan melihat itu tidak akan dikenal budi pekerti, agama, dan harta. Hanya yang diketahui kecantikan dan keburukannya.